Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala rahmatihi wa bi وهذا الباعث من جنود الله القادنا وهو من نفحات العناية وعلام الهداية وهذا الباعث تذوي إلى فرقرقا من دورو وهذا الباعث تذوي إلى فرقرقا من دورو yang memotivasi iku min junud illah setengah saking biro-biro tentarani Allah. Iku setengah saking biro-biro tentara ne Allah al-batinati kang batina. Al-batinati kang batina. Wa huwa hadzal ba'ith iku min nafahatil inayah. Setengah saking biro-biro pemberian rupani inayah Allah. Jadi idhofah bayaniya nafahat rupani inayah. Iku min nafahatil inayati setengah saking biro-biro paring rupani perhatiane Allah. Jadi nafahat pemberian rupani pemberian adalah inayah. Wa a'lamil hidayati lan biro-biro tondoni hidayah petunjuk. Wa a'lamil hidayati lan biro-biro tondoni hidayah. Wakati Roma yuftahu bi wakati Roma lan kelawan akhir banget. Jadi main niki mah li tauhid muatakan lapan kathiron. Kathiron niki tetes makhluk mutlak. Wakati Roma lan kelawan akhir banget yuftahu dibuka. Yuftahu dibuka apa bihi hadal bari. Dibuka lo ala rabdi ingatasi kaulo. Ainda takwifi ing dalam nalikani meden-medeni menakut-nakuti. Jadi kita ketakuti dia. Watarhi bilang diseneng-seneng, wataswiq bilang diberontoaki, diseneng, dirindukan taswiq. Kalau wataswiq bilang diberontok, no tidak terno rindu, tidak terno seneng. Bon. Kalau ingat-ingat, jadi hadal ba'if kemarin kita akan membahas bahwa awal tarikh. Awal tariqo, awal mula seseorang itu menghadap Allah Taala adalah ba'if nuqawiyyun, ya, pendorong yang kuat yang diletakkan di dalam hati seorang hamba. Sing letakno adalah Allah Taala, yang mana pendorong itu bisa menggerakkan seseorang untuk menghadap kepada Allah, menghindari dunia, menghindari seluruh kegiatan-kegiatan duniawi yang tidak ada hubungannya dengan akhirat. Nah, ternyata hadal ba'if, ya, pendorong tersebut itu termasuk tentarani Allah yang sifatnya batinnya itu merupakan pemberian Allah, perhatian Allah, dan tanda kalau orang itu diberi hidayah oleh Allah Taala. Alamat ini. Jadi ini orang tiang ini kok sergap ibadah ini alamat dapat perhatian Allah, teman-teman. Jadi ini orang tiang sergap deres ini termasuk orang yang dikasih perhatian oleh Allah Taala. Nah, yang lebih menakutkan kalau orang itu gak sergap ibadah, betul sergap terus, itu termasuk alamat kalau Allah gak cinta dia. Ini gue alamat. Ini gue tentang kitab Ayuhal Walad karena Imam Al-Busyan. Ini dawe, sintenam ini dawe kanjeng Nabi. Ini kita hadis pun min alamat ini irodillah ni anil anil abdi istighaluhu bimalayani. Termasuk alamat kalau Allah itu berpaling dari hamba. Termasuk alamat kalau Allah itu enggak mencintai hambanya. Termasuk alamat kalau Allah Ta'ala itu enggak suka terhadap hambanya. Maka hamba itu akan sibuk melakukan hal-hal yang tidak berguna bagi dia. Ini kok alamat kalau dia tidak dicintai Allah. Berarti kalau orang kebalikannya kan nih, kok sergap ibadah, sergap jelas, sergap apalan, sergap nambah, wah ini termasuk sergap ngaji, ini termasuk min alamat dia itu dikasih perhatian oleh Allah, dicintai oleh Allah Ta'ala. Kan kan harus gitu. Fattabi umni. Kan kata yubib kumullah. Lah sekarang ya apa sih sekiranya kita itu memperoleh pendorong yang kuat tersebut, bagaimana caranya? Pertama disebutkan waqati roma yuftahu bihi ala abdi inda tahwif wa tarhib wa tasyrik. Pertama kita ketakuti. Seorang hamba kadang bisa menghadap kepada Allah kalau dia ditakut-takuti siksa Allah, maka dia akan apa terdorong untuk menghindari kemaksiatan, taat kepada Allah Ta'ala. Nomor kali targhib wa tasyfiq, disenang-senang, dikasih informasi-informasi yang menyenangkan kalau dia melakukan hal-hal tertentu. Makanya hadis si Kanjeng Nabi niku full dipenuhi dengan at-targhib wa tasyfiq. Sampai-sampai Imam Al-Mundhiri ada kitab namanya At-Targhib wa Tarhib 6 juz nyebutakan hadis-hadis yang merangkakan hal-hal yang bisa mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal yang baik, menghindari hal-hal yang buruk, sampai 6 juz namanya At-Targhib wa Tarhib karena ini Imam Al-Mundhiri. Memang tidak ada hadis yang dhaif, tapi tidak masalah hadis dhaif digunakan di dalam masalah fadhilul amal, bukan masalah. Kalau indah takwif wa targhib wa tasyfiq. Kalau juga kadang ya itu ditakut-takuti. Ada seorang apa namanya seorang pemuda datang kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, dia datang kepada Kanjeng Nabi ngomong, Kanjeng Nabi izinkan saya untuk berzina. Wah, sahabat ini ingin segera mencengkeram orang itu benar. Kok si wanita ini nang Kanjeng Nabi ngomong, Kanjeng Nabi saya izinkan saya untuk melakukan zina. Kanjeng Nabi tidak marah. Kanjeng Nabi cuma diam saja. Si pemuda disuruh maju ke sini, sini, sini. Ditanya sama Kanjeng Nabi, apakah engkau suka kalau seandainya yang melakukan zina itu ibumu? Dan apakah engkau suka kalau yang melakukan zina itu adalah saudara-saudaramu? Dan Kanjeng Nabi, bagaimana kalau yang zina paman-pamanmu, bibi-bibimu? Dan Kanjeng Nabi, begitu juga. Orang tidak suka kalau ibunya, pamannya, saudaranya dizinai. Aku enggak nyerah. Mulai saat ini kalau tak membuatkan kata sini. Ini salah satu cara ya, untuk menjanjikan orang itu menjauhi perbuatan-perbuatan buruk, yaitu ditakut takuti. Kalau wa'indan nazar, wa'indan nazar ila ahdillah. Ini termasuk metode untuk memperoleh nafahatul inayah wa'alamil hidayah atau hadal wa'id tadi. Memperoleh perhatian Allah, memperoleh pendorongan yang kuat untuk ibadah menghadap Allah. Wa'in dan nadhari landing dalam nalikani melihat. Wa'in dan nadhari landing dalam nalikani melihat. Melihat kepada siapa? Ila ahlillahi marang ahlinya Allah Ta'ala. Ila ahlillahi ta'ala marang ahlinya Allah Ta'ala. Artinya kekasih Allah Ta'ala, walinya Allah Ta'ala, orang yang sibuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini nomor tiga. Ini cara untuk memperoleh pendorong yang kuat untuk beribadah. Dan ini berlaku juga untuk hal-hal yang lain. Ya. Nek jenengan kepingin ibadah padha, maka sampean harus melihat kepada orang yang ibadahnya padha. Kalau ingin dersi padha, maka harus melihat berteman dengan orang yang dersi juga padha. Nek kepingin sergap ngaji, ya butuh berteman karo teman-teman yang sergap ngaji. An-nadzur ila ahlillah. Nek, ini termasuk ya. Ya. Bagaimanapun juga, apa yang sampean lihat itu akan mempengaruhi pola pikir sampean. Apa yang sampean lihat, apa yang sampean baca, itu mempengaruhi pola pikir. Ini bahaya nih, kadang waktunya. Ada sisi positif juga, ada sisi negatif. Ya, lihat yang dilihat saja. Kalau yang dilihat adalah ahlillah, ini akan mempengaruhi kita untuk menuju Allah Ta'ala. Makanya teng setunggal kitab disebutkan termasuk alamat seseorang itu walinya Allah Ta'ala. Kalau sampai melihat orang itu, maka hati sampai tergerak untuk mengingat Allah Ta'ala. Oh, ini gimana? Jadi sampai belok wali ini pun sampai bisa dikir hati ini. Ada aura ya dalam hati wali itu yang masuk dalam hati sampean, menggerakkan hati sampean juga ikut tergerak dikir bisa. Tahu sampai ketemu orang yang kayak gimana? Kalau pulang balik, kalau mencari modal, kita berikir terenggat. Memang jarang apa? Jarang ketemu orang di sini ya. Jadi ada sebagian orang yang apa ketika saya bertemu dengan orang itu saya bisa tergerak hati untuk apa langsung dikir diri. Pokoknya suasanya juga nggak tahu. Kalau itu, jadi melihat kepada ahlilah, melihat mawar itu bisa mempengaruhi. Melihat kepada ahlilah ini bisa mempengaruhi. Makanya para sahabat niku kabeh wali Allah karena yang dilihat adalah sinten Kanjeng Lau gak melihat saja nek kumpul karo Kanjeng Nabi ini pun jadi sahabat kok. Ini kalau pentingnya melihat, itu pentingnya melihat kepada ahlilah. Pentingnya punya guru di kata saya ngene iki. Santri niku mestine niru guru nih mestine. Mergane ben dino dhewe weruh tingkah laku sang. Kaya apa santri iku sithik orae iku pasti niru guru pasti nih, ono siti-siti ya yang ditiru. Mereka iso kafe masih siti, ono yang ditiru. Bu kadang kerong ya, stop yang ditiru. Orang kadang ya ono, ono yang ditiru, makangi, sabari, satu-satu, atau lomani, satu-satu. Kalau itu pasti ada. Ini pentingnya kita melihat kepada ahlilah, karena ini bisa mempengaruhi. Makanya termasuk tombol hati kulimo, ya nomor setunggal salah satu ini adalah wong kang soleh kumpul nila kumpul karo wong soleh ini gue gitu yang waktu ini fungsinya nadur ila ahlillah secara langsung otomatis sampai akan terpengaruh. Ini gue penting ini dua guru makanya belajar otodidak ini gue saya tapi buat tempatnya saya nih buat tempat punya guru sama sekali ini gue nggak apik iso-iso sombong. Ada sebagian ulama alim, tapi karena nggak punya guru dia sombongnya pol atau tidak. Jadi belajarnya cuma di perpustakaan, sehingga semuanya orang dianggap apa gitu. Karena dia cuma melihat dirinya sendiri. Wa inna nadzur ila ahlillahi ta'ala, wa nadzur minhum, wa nadzur lan ningali minhum sake ahlillah. Wah ini sing jarang terjadi gitu. Wa nadzur lan ningali minhum sake ahlillah. Jadi wali ini Allah melihat sampeyan sampai langsung dados wali. Ini kan enak atau kapan kita ketemu ini? Ini sing sulit nih, sing jarak. Nah, sing pertama nih, sing masih banyak nih. An-nadur ila ahlillah, ini banyak terjadi. Tapi sing ini dong, wan-nadur minhum. Jadi yang menarik kita supaya jadi wali mereka. Memang mereka punya apa kemampuan untuk demikian. Moro ngangkat satu orang dari wali saged mereka. Saat dulu ketika di Jilani mengislamkan satu orang non-muslim langsung diangkat dari wali. Saat dulu ketika di Jilani dan itu pernah terjadi sama dia di sini. Nanti dan kitab Ar-Rabbaniyah la Rabbaniyah kata buat itu kita dengar Ar-Rabbaniyah la Rabbaniyah. Guru-guru nanti nukil kitab itu, guru bertengkar di kitab itu. Nyebutakan tentang Pakistan dan India, itu ada salah satu wali blog melihat segerombolan orang Hindu atau orang apa ya, Buddha Hindu ya, dari India. Jalan-jalan, lalu dia mengambil kerikil, kerikil itu dilemparkan kepada orang-orang yang lewat itu. Otomatis mereka langsung membaca syahadat. Maksudnya baca syahadat ini mau la ilaha illallah sampai ke kampungnya gerombolan orang itu tanpa sadar mau sadar bora. Jadi mereka itu langsung mengucapkan la ilaha illallah padahal ngomong Hindu. Langsung ketika penduduk desa mengetahui orang-orang itu mengucapkan la ilaha illallah semuanya masuk Islam. Ini minimal dari wali termasuk wali ini Allah yang paling minimal itu wong muslim wallahu waliyul mukminin. Lagi minimal wali itu mukmin, dengan itu wali Allah loh ya. Tapi paling jangan rendah di kata. Berkat ya Allah waliyul mukmin. Kalau langsung jadi wali nih, tapi wali tingkat rendah. Nih another minhu. Apa sih siapa sih jadi loh? Gimana wali nih? Nah, ini loh. Kalau another minhu, sering kita itu harus sowan kepada para aulia. Sering jenengan harus sowan kepada para ulama-ulama Jawa, ulama diwaris pokok ulama sowani Ya ono ulama luar negeri datang kalau bisa sowan. Rasa takut-takut wis, gak iso bahasane kulo wis pokoknya cek salaman beres. Ora perlu kudu ngomong-ngomongan, ya tok. Tok mawon iku luar biasa. Lah nek setri piye? Ya ndelok tok aku. Rasane cecer. Kala wan nadzari minhum wong padha mawon sing penting ketok kan iki. Kala wan nadzari minhum. Iki penting iki. Makane sampe di kongkon selalu ziarah kepada para ulama. Ini kok auranya beda loh ya. Ziarah ulama tenanan, kalau ulama-ulamaan ini beda. Gini, sama akan bisa merasakan nanti. Pokok perasaannya peka. Dan boten ya pun tertutup di repot nih. Warna dari minum. Waktu dia keulan terkadang tumibo opo hadal wa'if. Waktu dia keulan terkadang tumibo opo hadal wa'if. Biduni sababin kelawan tanpa sebab. Biduni sababin kelawan tanpa sebab. Terkadang pendorong itu terjadi dengan tanpa sebab. Terkadang apa? Sebabnya macam-macam. Kadang sebabnya macam-macam. Termasuk kadang sebabnya maca Quran. Moro-moro dikasih foto kalau Allah Ta'ala. Kadang dengan tekan orang baca Quran. Moro-moro dikasih foto kalau Allah Ta'ala. Kalau tidak keliru, Ibrahim bin Adham. Dia itu apa namanya? Semangat di ibadah. Mergani krumu ana wong maca Quran alam yakni lil ladzina amanu an tahsya'a krumu niku langsung dari niku mencopot seluruh kebesarannya kerajaan iki kek nopo istana iki kek nopo lalu dia apa namanya ingkit to ila Allah ya. Menghindari makhluk murni ibadah kepada Allah hanya karena demikian. Terus yang terkenal lagi adalah sapa itu semua. Kalau jenengan tahu Sunan Kalijogo, gitu. Nah, itu kena futuwe yo mek koyo ngoten iki kok. Ngerampok ngoten iki kok nggih. Sing dirampok tenannya wali ulo. Pas niku dari wali pisan mari. Iku. Kan enggak tahu kita sebabnya. Orang kena futu. Ono wong kena futu kadang krana hukuman. Dihukum oleh gurune baru itu kena butuh, gak kate ngelakoni mati. Aku kadek matang saya. Lo kasih ngerti? Ada salah satu ulama, kalau tidak keliru Mbah Johari yang cerita ini sih tentang geografi ini. Semangat apalan, semangat sinau, krono kate dihukum karo gurune nek gak apal, sak kelas kongkon ngidoni dhewe. Bukan ngidoni apa nih, tapi teng jangkung. Sak kelas nek ana arek gak apal kokon mangap, sehingga apal saat kelas pengidoni baroka santri-santri hari ini Mbak Johari mikir daripada aku di dunia reksa kelas mendingan aku gak turu sinau ngapal no. Nah, matang-matang dadilan futuhi beliau kata semua guru pulau ya di Sulawutin ya cerita tentang pulau aku ini dikei gampang kerono ini coro anu coro kitab loh ya. Aku dikei gampang krono mojo Ibnu Athir sarai artinya dikei gampang itu dawa yang pulau buatan dawa yang dibungin pulau yang aku ini dikei gampang krono mau pelajari nopo Ibnu Athir sarai Ibnu Athir sarai artinya karena ilah bisa sampai melihat sendiri nanti memang itu fadlul minallah itu min rafahatil inayah perhatian dari Allah Ta'ala tidak diberikan kepada setiap orang. Oh kadang wong itu mertentang ingin hafal Quran ya raiso hafal. Kadang butuhnya sih di hafal, kadang anak. Bapak iso mertentang tirakat malah ora hafal. Tapi anak itu di wong tenanan. Kados Mbah sing tenan ini Mbah Munawir niku kan sing tirakat kan abai. Abai kepingin banget dadi wong sing hafal Quran tapi dilalah sampai tirakat-tirakat saya lingkung mboten hafal. Tapi sing hafal malah sinten putrane sak anak turune ya Allah. Lha mboten niku nggih. Sing penting kita punya keinginan mboten tenanan iki. Ora awake dhewe ya anak turune kan lumayan to nggih. Anak sing hafal Quran kita akan dihormati nanti di surga dikei puluh karo Allah Taala. Wabat ya kau di dunia sebab ini. Wata arut utawi janggol-janggol nyinggung-nyinggung istilah. Nyinggung-nyinggung lin nafahati marang nafahat piro-piro pemberiannya Allah iku makmurun iku makmurun bihi diperintahno wa murabbun fi lan disenengno disenengi wa murabbun fi lan diseneng-senengno. Ada lah, apakah kita harus cuma menunggu terhadap inayah Allah Ta'ala, terhadap pemberian Allah Ta'ala, supaya kita terdorong untuk beribadah, supaya kita makan boten? Kita diharuskan berusaha at-ta'arud, berusaha untuk memperoleh terhadap pemberian Allah itu diperintahkan. Sampai jangan menunggu kenduri datang dari langit, tapi kita harus berusaha memperoleh terhadap pemberian Allah Ta'ala itu. Kalau termasuk caranya adalah an-nadhar ila ahlillah, maka sampai harus sowan kepada ahlillah. Ada. Kalau caranya adalah at-targhib wa tarhib, maka sampai harus membaca apa namanya hadis Quran yang berkaitan dengan at-targhib wa tarhib. Baca sejarah ulama-ulama yang berkaitan dengan kondisi sampean saat ini. Ada. Ini yang termasuk salah satu hal yang diperintahkan at-ta'arud lin nafahat, ma'murun bihi. Jadi enggak cuma nunggu, ingin tapi tidak ada usaha, ya ini buatan-buatan apa-apa. Kalau ma'murun bihi wa murahun bihi wal intidor utawi nunggu-nunggu, jadi saya nunggu-nunggu dok, kepengen nunggu. Wal irtigo bulan yang nginjen-nginjen, nginjen-nginjen yang nunggu-nunggu itu nita'arud di kelawan tanpa nyinggung-nyinggung berusaha. Itu nita'arud di kelawan tanpa berusaha. Waluzumil babi lan menepi pintu, waluzumil babi lan menepi pintu, humkun iku kebodohan, wabobawat lan tegesi kebodohan, humkun iku kebodohan, wabobawat lan tegesi kebodohan. Kalau orang ingin padang ibadah, ingin padang apa terus, tapi dia tidak berusaha untuk memperoleh kepadangan tersebut, bodoh. Nunggu-nunggu kapan dia mau padang? Dia orang padang-padang. Harus berusaha ya apa sekiranya jadi wong sing padang, termasuk an-nadzur ila ahli Quran wan nadzur minhum. Delok wis. Sejarah delok sampean sejarah ahli-ahli Quran itu enggak mudah mereka itu menghafalkan Quran. Kita lihat sejarahnya para ulama, mereka enggak mudah itu belajar ilmu. Ya. Kalau kita lihat Mbah Zainal nikahnya itu berapa tahun? 40 atau berapa? Umur 40 baru nikah. Itu krono mencari apa? Ilmu. Mbah Mubasyir Mundir ngoten nikah umur 55. Mbah Manak Rirboyo, pendiri Pondok Rirboyo, nikah ini umur 45. Ya kata niru jenengan mongkor. Mbah Surya ini karwani Mbah Mubasyir itu nikah umur 35. Mbah Setri kalah sing 30 ini mah sampe yo 55 Bang Mundir. Kala ya jodoh ini apa jodoh Allah Ta'ala kan toh. Si penting kita golek ilmu tenanan bukan teko dhewe lho. Ora usah golek. Nek tenanan tapi nek gak tenanan ya kudu golek. Kondisi bodho bapak-bapak terlalu dikasih bodho. Kaifah. Jadi ojo nunggu tok ya harus diusahakan supaya ya apa kita itu sadar. Kaifa wa batakon termasuk jenengan sering maos-maos isai para ulama ya. Punya koleksi. Saya punya banyak sekali kisah-kisah para ulama baik Jawa ataupun luar Jawa. Khususnya Kalimantan, punya saya semua. Kalimantan punya, pernah ke Kalimantan. Kaifa wa batakon Kalimantan Selatan khususnya. Makanya saya ini guru aulia itu kata ke Kalimantan Selatan. Kalimantan lindungnya kalau ingin konten tapi kalau betul semarang tidak punya hubungan kaifa halikoyo opo kaifa halikoyo opo orang diperintahno kaifa halikoyo opo orang diperintahno orang diperintahno opo orang diperintahno mencari nafahat berusaha memperoleh nafahat wabatukol hali teman-teman ngendiko sinten Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam nanti kongetan inna li robbikum seduhune iku tetap gadui pangeran siro kabe inna li robbikum seduhune iku tetap gadui pangeran siro kabe fi ayam idahrikum ing dalam piro-piro dinone mongsoni siro kabe ing dalam piro-piro dinone mongsoni siro kabe nafahatin ismi inna nafahatin piro-piro pemberian pemaring nafahatin piro-piro pemaring piro-piro pemberian ala iling-iling pada arrodu mongko madpo sopo siro kabeh. Jadi madpo ya usahao sopo siro kabeh. Pada arrodu mongko nyinggung-nyinggung sopo siro kabeh lah marang nafahat. Allah Ta'ala setiap hari itu punya nafahat. Maka kalian harus berusaha untuk menggapai nafahat atau menggapai pemberian tersebut. Kapan nafahat itu diberikan? Tidak ada yang tahu. Cuma Allah Ta'ala ya dalam hadis qudsi pernah apa namanya dawuh di sepertiga malam yang terakhir Allah Ta'ala yanzilu ila sama'id dunya, turun ke langit dunia dan berkata kepada hambanya, sopo sing jalu ngapuro tak ngapuro, sopo sing butuh hajat tak tekan hajat, sopo sing butuh iki tak tekan kabeh. Berarti sepertiga malam yang terakhir pas waktu sahur sama cari nafkah di sana. Mergani malam itu ya lebih mempunyai apa ya? Mempunyai yoni enggak apa ya secara bahasa ini. Malam itu lebih kuat untuk memperoleh futuhnya Allah Ta'ala daripada siang. Makanya salat sunnah di malam hari niku luwih utama daripada salat sunnah di siang hari. Salat sunnah utama. Kala wa man akramahullah bi hadzal wa'id asy-syarif falyarif qadrahu al-munif. Kala wa man utaisabani wa akramahu ikulam al-mulyan iman sinten Allahu Allah. Sinten Allahu Allah. Oh, jadi nafahat harus dianu ya. Harus sampean cari, jangan sampai tunggu-tunggu saja. Kalau sampean tahu di sana ada wali pro, sampean harus ke sana. Kalau sampai tahu di sana ini ada wong gak tahu apa jenis ngelakuin maksiat, sampai sowan ke sana. Minimal sampai memandang dia, minta doanya, maka itu gak apa-apa. Dan itu sangat dianjurkan. Kalau sampai tahu di sana ada orang yang benar-benar ahli Quran, mungkin masjid dulu si Quran, sampai sowan ke sana, minta doa. Mungkin putra-putra ini yuk diajak sowan. Maksudnya kepada para ulama-ulama. Biar mulai kecil putra-putra kita itu dibiasakan bergabung dengan para ulama supaya benar-benar jadi nopo ulama. Habib Zaid bin Ibrahim bin Sumit mulai kecil itu sama abahnya dijalan, diajak ke apa namanya majlis para habaib-habaib sing alim-alim. Terus Imam Suyuti nggih ngoten, kali abahe mulai kecil diajak ke majlis Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sehingga ini memberikan apa pengaruh dalam kejiwaan para anak-anak tersebut sehingga tumbuhlah sikap mencintai para ulama sehingga mereka mempunyai cita-cita ingin jadi ulama. Kalau waman akramahullah waman utawi sabadewo akramahu ikulamul waliyano iman sinan Allah Allah bihadal ba'ithi kelawan ikilah pendorong dorong untuk ibadah. Asy-syarif ka mulyo. Falyarif moko becikoro sokoman. Kadrahu ing derajate man al-munifi kang agung. Kadrahu ing derajate man al-munifi kang agung. Walyaklam lan becikoro sokoman. Anahu ing setuhune man. Ekliru yo. Waliyan lamlan becik waruh sopoman anahu ing seduni hadal ba'if anahu ing seduni hadal ba'if iku min a'udhu min i'amillah itu setengah sangking luwih agungi piro-piro nikmati Allah Ta'ala alihi ingatasi alihi ingatasi man alati layu kodaru kodruha alati layu kodaru kakora dikira-kirakno Allatilah yang mendarukan orang dikira-kira no. Opo kedua derajat ini amillah. Walayu belagulan orang bisa ditekani. Walayu belagulan orang bisa ditekani. Opo syukruha, opo nyukuri ini amillah. Gala opo syukruha nyukuri ini amillah. Jadi nek wonten seseorang diberi dorongan untuk beribadah. Umpama jenengan sekarang lihat jenengan sendiri. Kalau jenengan dikei dorongan kuat untuk deres tak pikiran, jadi deres perasaan. Dia seneng banget ibu tak deres masalah ibadah semua. nek masalah kumpul-kumpul guyon-guyon kuwatan niku enggak sanggup blas. Maka dia harus tahu bahwa dia punya pangkat yang begitu tinggi di sisi Allah. Maka dia harus tahu bahwa pendorong ini merupakan nikmat Allah yang terbesar yang tidak bisa dihitung derajatnya dan tidak bisa disyukuri secara sempurna. Betul sakit nanti disyukuri. Jenengan syukur kaya apa tidak akan bisa, ya, tidak akan bisa membalas nikmat Allah tersebut. Tapi niki sulit. Wong arek sak pondok yo kadang sing kuat nang tenanan kena dihitung dengan jari. Ya toh? Kena dihitung. Sampan malam coba sampan malam lihat itu. Yang deres gak turun. Iku masih iki. Khususnya nek bulan puasa. Bulan puasa iki karena lingkungan sudah. Ya toh? Lingkungan memang dijadikan demikian oleh Allah Ta'ala. Bulan puasa itu orang-orang berlomba-lomba untuk beribadah. Memang lingkungannya dibuat demikian oleh Allah Ta'ala demi untuk memuliakan terhadap bulan Ramadhan. Tapi di lain waktu, mana sih ada orang yang pateng tahajud, pateng ngaji, pateng dersan, pateng ilahi. Kang-kang mbak-mbak wae kena dihitung sih. Ya, malam-malam dia gak tidur, tahajud, dersan, kena dihitung. Sengaja ya tuh urus. Kalau sedih banget. Kalau wakas sohbi, gak turun tapi jagongan nake. Malam-malam, ini terpondok senyum gue sering aku cintai melihat teman-teman saya itu kok iso sih arah-arah ini naik debat kalau aku ini aku mesti kalah. Tentu aku mesti menang tapi mesti kalah. Kok iso arah-arah ini hebat tenang tak sedikit. Ya naik sinau itu mulai isu tembus isu. Jadi yang mana itu sinau? Jadi bungi sinau sampai subuh. Mari subuh sinau mana? Sampai ilahi mana ni? Oh rata matu kamar. Kamar itu diisi dilarang masuk. Mana ni? Dan kini saya sedih. Kalau semalam piye mbak? Ya kok. Ditulis apa? Dilarang masuk. Apa sedang sibuk? Kacau mana ni? Dan itu nanti. Jadi kalau ada waktu ni, kok kata jagongan maupun rom. Kamar anak buah ya, maksudku loh apa jenis yang ngaji kepada teman saya itu mesti jadi maksudnya dia bisa menjadikan apa teman-temannya itu juga seperti dia hebatnya kau yang mantan ini galak tapi sayangnya itu kurang berkah mergane ya Allah akhir-akhirnya ulangin itu gelak no hati niku. Ini kiai ini dinapa akan digelak banget, digelak lah. Ya semacam. Jadi terus mat pengaten buat tempatnya barokah ini. Wah nunggu pasnya. Kala artinya buat tempatnya kanggu di masyarakat. Wal yubalik fi syukrillah ita. Kala alatilai kotarubatruha walaiyulah syukurah. Oke, jadi sing tenanan Siti nek jenengan iso ibadah tenanan koyo ngeten jenengan berarti mempunyai tingkatan yang tinggi di sisi Allah Taala. Ya. Cuma sampean jangan mempunyai angan-angan yang demikian. Wah, paling apik aku sak pondok sing tahajud aku kok. Dengan itu lho ape. Wah, ngeten iki penting boten saya kelas, padahal iku malah bisa hukume. Eh, mergane aja muter kesom. Ya. Iya berarti, ya lebih apa itu urut daripada tahajud tapi sombong. Kalau iya, sing turun kan gak sombong, gitu. Nah, sing sombong tapi hukumnya. Makanya sing penting dua ilmu ni. Kalau wali yuloh ni, gua turun lebih apa daripada ibadah yang buat wali yuloh. Wong makrifat kepada Allah turu iku luwih apik daripada ibadah wong sing ora makrifat. Kala la yuqaddaru qadruha wa la yubalu syukra. Falyubali karena ini sangat sulit untuk disyukuri. Falyubali moko becik sungguh-sungguh sapa man fi syukrillah ta'ala ing dalem mensyukuri Allah Ta'ala ala ma ing atase perkara manahahu kang bareng sinten Allah ingman aulahu lan bareng sinten Allah ingman wa khassahu lan tertentokno sinten Allah iman bihi kelawan ma min baini asykali wa khassahu lan tertentokno sinten Allah iman bihi kelawan ma min baini asykali saking antarane pira-pira sepadane iman wa qaranihi lan pira-pira kancane iman kala wa qaranihi lan kancane iman. Maka senengan harus bersyukur banget, tapi jangan sombong. Ketika mempunyai apa keinginan kuat untuk ibadah dan jenengan ibadah liyanika ibadah, jenengan harus syukur benar-benar. Jenengan dikira hafal Quran, alhamdulillah benar-benar butuh syukur. Tidak semua orang diberi hafal Quran. Atau yang lebih rendah lagi, tidak semua orang dikira kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk menghafalkan Quran walaupun tidak hafal ya. Tidak semua orang dikira kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk mondok ya toh? Tidak semua orang. Yang mondok bisa dihitung dengan jari. Jenengan sak desa, sampean hitung sing mondok piro? Nggih lho mboten. Kene dihitung lho. Kene sak desa kula niku biyen waktu kula mondok tak hitung niku mek dulur-dulur kula tok sing kula niku. Guru yo sak desa. Ya Allah. Ya ono lintune, ya mungkin 15 maksimal. Padahal satu desa iso-iso ada berapa? Ada 1000 orang kan. Sing mondok mek sak ini betul-betul harus disyukuri. Cara menyukur ya apa? Cara disyukuri nikmat itu harus tetap dijaga. Nek boten dijaga, maka dicabut kan Allah. Idza kunta fi nikmatin faraha fa inna ma'asiyatu zimun ni'am. Kalau sampai ada dalam satu nikmat, maka jaga nikmat itu karena kemaksiatan akan bisa menghilangkan nikmat tersebut. Ya lain syakartum wa azina. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Mana inna adzabi lasyadid? Adabku sangat besar. Kalau kalian tidak mau syukur terhadap nikmatku, maka termasuk adab adalah saya cabut nikmat tersebut. Berarti bukan min ahliha dan nikmat hadihnya. Kala buni iku carane mensyukuri. Joko nek jenengan dikei kekuatan untuk deres, joko deres itu. Jangan sampai ditinggalkan. Nek ditinggal no kudu di kala fakam min muslimin balago umruhu. Fakam mongko utawi pirang-pirang min muslimin nyata ni wong muslim balago kang tumeka apa umruhu umure muslim samanina ing 80 sanatan amali tahun sanatan amali tahun wa akhtaro lan luwi akeh iku lam yajid iku ora nemu sapa muslim hadal ba'itha ing ikilah pendorong hadal ba'itha ing ikilah pendorong walam yatruk bulan orang nekani apa hadal ba'ith ing muslim walam yatruk bulan orang nekani apa hadal ba'ith ing muslim yauman ing dalam sulucine dino minat dahri kang saking mongso yauman ing dalam sulucine dino minat dahri kang saking mongso minat dahri kang saking mongso harus syukur jenengan. Banyak sekali orang muslim yang umurnya mencapai 80 tahun atau lebih tidak pernah sama sekali merasakan dorongan kuat untuk beribadah. Wonten nggih, sampai mati tidak pernah mau merasakan dorongan kuat untuk beribadah. Ya Allah. Kala ya Allah, apa kita pernah kan dengan merasakan semacam ini? Harus pernah ya, harus pernah. Kalau wonten pernah, harus berusaha untuk pernah. Karena ini nikmat yang begitu besar. Ojo sampai kita mati mboten merasakan makrifat kepada Allah Ta'ala. Ojo sampai. Jangan sampai kita meninggal dunia belum pernah musul kepada Allah Ta'ala. Belum pernah apa jenenge? Makrifat kepada Allah. Walaupun sedetik ya Allah kasih kita makrifat. Sedetik saja cukup sudah. Mati mari. Enggak masalah. Makanya kadang mau makrifat itu kadang mati baru makrifat. Wah, lumayan daripada enggak makrifat belas. Wali ulang benar. Kalau dalam dia cinta hadir baik, harus bersyukur jenengan. Jadi kiai apa kekuatan sakit mondok kau yang ini. Walaupun kadang awalnya terpaksa mondok, ya. Tapi lama kelamaan karena terpaksa menjadi terbiasa. Biasa baru dari senang dari dari cinta. Kalau walamnya terukur ya mau minat dahan. Lagi, lalu senang itu karena terbiasa. Buat yang dibiasakan bukan sakit senang. Biasakan nanti akan lama-lama senang. Biasakan sudah. Biasakan sholat duha. itu rong tahun jenengan biasa gak sholat duha rasanya koyo piye. Yang wonten iki sing dise. Dulu di ora. Biasa kan? Paksa. Kula mondok itu terpaksa. Ini tenang. Asli gak dalam mondok. Tapi kok iso marani mondok piye sebenarnya? Ya iya kaya wonten iki paksa-paksa marani semua. Galak seneng kemari pun seneng apalan seneng iki seneng ilahi. Ya orang-orang dibuka dhewe. Ya pas ngaji ngoten iki nangis-nangis dhewe nang kelas. Ya Allah terus kuwate. Lalu kan kaya-kaya kulo gak belum sekolah. Belum sekolah. Kulo mondoknya kali sekolah SMA. Sekolah SMA ya campuran nang itu cerita lagi. Mari kulo ngaji, ngaji sulam taufik. Bab maksiat, maksiatul ain termasuk maksiat di motor dulu. Ajnabiyah. Mari kalau sekolah campur jalan nang itu nang kelas nangis. Sekolah saat itulah ya, saat itulah sudah saya sekolah ini benar-benar kayak wis mondok kuduan wis kan. Kalau tapi walaupun sekolah gak gelem jagongan karo cah wedok gak gelem delok mandul itu sampai dibudoi karo cah wedok sama. Mereka ini gak gelem mboten niku. Jadi nek gak gelem itu malah dicecoki tau. Ah, suwi men bayi asgar. Kalau apa suwi men bayi asgar. Wa akramani meniku tadi sampai waktu lah dari situ saya bisa merasakan apa namanya begitu enaknya mondok. Enak mondok paling gampang ibadah gampang tirakat yo gampang ya karena menghindari maksiat tersebut salah satu yo litu-litu ini kudu ditinggal nek mari ngrasani tiyang ngoten niku walaupun ngrasani karwati aku jalur ngapura ngomong sama. Jadi ceritanya kalau sholat di depan saya itu ada salah satu kang, sing jenggotnya itu seperti jenggotnya kambing. Tapi ini, kalau semua tengah-tengah ini, gua pas lilitan membatik, gua mau jenggotnya kayak kambing. Kalau tadi, mana saya merasa bagus tuh saya, tak parah nih dari kan, kalau sebentar nih, gua udah ngerasa nih jenggotnya itu kan kayak kambing. Oh, jadi, ya Allah. Lah semacam itulah ini baik maksud saya. Jadi harus kita ya memperoleh baris tersebut. Kadang itu bisa hilang loh ya le. Ini bisa hilang. Baris itu bisa hilang. Untuk menemukan lagi itu sangat sulit. Wah ini tuh. Kalau walam yatubu yauman minadari walam murid lan iku wajib ingatasi murid ayya jibrani. Kemarin kan saya katakan bagaimana cara menguatkan hadar wa'i. Bagaimana cara menjaga hadir baik? Bagaimana cara melestarikan hadir baik? Dan mereka dijawab. Wa'alul murid dilati kewajib dikata sekurit. Ayyajita hidah utawi yaitu bersungguh-sungguh sebuah murid. Wa'alul murid dilati kewajib dikata semurid. Ayyajita hidah utawi yaitu bersungguh-sungguh sebuah murid. Fitaqwiyatihi yang dalam. Fitaqwiyatihi yang dalam. Menguatkan hadir baik. Fitaqwiyatihi yang dalam menguatkan hadal wa'if wa'ifdihi lan menjaga hadal wa'if dikuatkan, dijaga wa'ijabatihi lan nyembadani hadal wa'if nyembadani itu menuruti mengikuti hadal wa'if jadi kudu dikuatkan, kudu dijogo setelah itu dorongan itu harus sampean realisasikan dalam tingkah laku jenengan ojo mek mek lewat ngoten. Jangan, harus ada apa ya? Tindak lanjutnya. Jadi mari bahas udono tindak lanjutin. Nek gak ono tindak lanjuti setelah pembahasan habis dalam meja diskusi. Gitu ngoten. Kalau gak ada follow up-nya, ya habis sudah. Kalau gak ditindak lanjuti hilang. Maka ketika ada hadal wa'id harus diijabahi, harus ditindak lanjuti. Nek mboten langsung hilang. Ani ngersakno sapa yang sudah. Hadal wa'id ateng ikilah pendorong. Karena ini sifatnya sifatnya hal ya. Atau istilahnya itu warid. Atau istilahnya khotir. Khotir yang semacam ini itu kadang mudah hilang. Oh ini junudilah malaikat yang ngasih sing menggelidik hati sampean untuk beribadah. Ini mudah hilang. Ini khotir sifatnya. Kata hati. Istilahnya kalau tasawuf itu khotir, hal atau apa tadi? Hal warid ya. Kalau warid dan hal ini khusus hal-hal yang positif. Kalau khotir, jadi ada yang positif, ada yang negatif. Khotir yang positif namanya itu warid atau wahab. Yang negatif, ya bisa dikatakan lagi apa namanya tasmilatus setan, waswatus setan. Fatahuyatuhula, bagaimana cara menguatkan? Fatahuyatuhu mongko utawi menguatkan hadal baik. Iku bidikri kelawan dikir. Fatahuyatuhu mongko utawi menguatkan hadal baik. Iku bidikri tetap kelawan dikir. Lillahi marak Allah. Lillahi marak Allah. Dan dikuatkan dengan tafakur, dengan dikir. Wal fikri lan mikir-mikir. Tafakur fima ing dalam perkoro. Innallahi kan ing dalam sandingi Allah. Jadi ketika ada dorongan kuat untuk beribadah, kuatkan itu dengan berzikir. Nomor dua, dengan tafakur terhadap apa-apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Kita maklum, manusia niku senengi perkara-perkara yang sifatnya mahsusat, yang sifatnya indrawi, ya, yang bisa dilihat, bisa dipegang, bisa dirasakan. Karena itu gak heran kalau Allah Ta'ala paham hambanya itu kebanyakan demikian. Maka Allah Ta'ala memberikan motivasi kepada hamba-hambanya untuk sergap ibadah dikei hal-hal yang sifatnya mahsusa. Wong itu seneng satu harta. Nomor dua, seneng istri atau suami sing gandeng-gandeng, sing cantik-cantik, ya toh? Paham nih? Karena itulah Allah Ta'ala menjanjikan yang mau pateng apa ibadah, pateng tahajud, dijanjikan telah di akhirat mendapatkan surga, mendapatkan bidadari, mendapatkan ini, mendapatkan itu. Karena Allah Ta'ala paham bahwa jenengan pulau ini sing disenengi, sing dipikir omek bak ngemini dong. Jarang wong ibadah niku mek murni krono Allah Ta'ala, mesti kepengin surga wedi. Ini termasuk rahmati Allah Ta'ala ya. Maka kita harus tafakur kalau kita ibadah demikian, ma indallah khairu wa Allah. Ya, kalau orang patung ibadah, dan kita pisatul ibad, patung di jihad, karena malamnya dia mimpi bertemu bidadari. Bidadari mau dijamah, ya enggak mau, ah belum waktunya, kata sang bidadari. Mesti mau dijamah lagi, ditampil mana, didorong lagi dengan harus. Belum waktunya, nah kapan waktu ini? Nanti kau sahur di sini, kau berbuka di sini ya, katanya bidadari. Nanti kau buka di sini. Langsung dia bangun, dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang bahagia, sama temannya ditanya, kenapa engkau kok bahagia berseri-seri? Ya, tak ceritain, tapi ojo diomong sopo-sopo sak dulunya aku mati. Jadi tenang, diceritakan ini, dan semua diceritakan. Aku ketemu kita dari ini dan jere nih, nanti engkau berbuka puasa di sini. Memang dia setiap hari berbuka puasa. Saat itu juga kan waktu itu perang. Dia perang dengan sangat semangat, kepingin mati dan ketemu semangat jihad itu bisa bilang, tapi kepingin ya kepingin bidadari, tidak apa-apa itu ikhlas, tapi tidaklah kan mati-mati. Hari itu dia bisa membunuh orang kafir puluhan. Hari kedua juga demikian, temannya tadi yang dicintai kok gak mati-mati hari itu. Ya, setiap senjata yang mengenai dia kayak mentang tadi. Beberapa hari, baru hari terakhir, hari ketiga kalau nggak keliru, ada anak panah yang menembus tubuhnya. Dia mati, mati dalam keadaan senang. Memang itu yang dicari. Hampir maghrib dia mati. Bener cerita dari nanti kau berbuka di sini ya, bukan tenang saja. Karena dalam keadaan nopo berbuka puasa. Semangatnya kalau nopo ini. Tidak ada lagi maksusat. Maka kita pikirkan, kalau jenengan itu nanti padang gini, Allah akan menyediakan hal ini. Nek jenengan min ahlil Quran, termasuk wong sing hafalan Quran, maka harus membaca kitab-kitab yang berkaitan dengan fadhailul Quran, fadhail ahlil Quran. Harus dibaca, harus punya. Biar semangat kita itu hafalan Quran. Oh, dan ini berjalan ini wal fikri fi ma inda Allah. Nomor kali wal mujalasati, nomor tiga nih wal mujalasati lah ngawuri lungguh duduk bersama di ahlillah barang ahlinya Allah Ta'ala. Wal mujalasati lah ngawuri lungguh di ahlillah barang ahlinya Allah Ta'ala. Kita bergabung dengan orang-orang yang soleh, ya, itu termasuk cara untuk menguatkan terhadap pendorong-pendorong kita untuk ibadah. Kalau jenengan sekarang kuat dorongan ibadah, lalu diselingi, ya, bergabung dengan orang yang enggak melakukan ibadah, jenengan akan katung enggak ibadah, pasti. Ini bisa dipastikan zaman katung. Ya. Kalaupun tidak selamanya jenengan katung, saat zaman jagungan itu wis katung. Paham? Gih napa boten? Wallahi kula ya Allah. Kalau wal mujalasati li ahlillah, jadi nek jenengan kepingin rehat, refreshing dari kejenuhan apalah, ojo gabung karo hal-hal yang sekiranya menjauhkan dari apalah. Refreshing dengan membaca hal-hal yang berkaitan dengan apalah. Ngerti? Ojo refreshing maksiat, ojo, bukan refreshing malah semakin keruh utek ini. Bukan semakin fresh, tapi semakin budek. Apalagi melakukan maksiat, ayo refreshing mandi, oh no, ayo jalan bareng. Malah yang benar. Kalau wal mujalasati li ahlillah. Termasuk cara refreshing itu, nek jenengan suntuk misalnya apalan wis, apal-apal padha kontinu ngapal kok. Sekarang sowan guru kiai-kiai, ngapal Quran terus putih kiai guru ini pun nasihat kula apal kunci angel. Lho ngoten iki carane. Iku refreshingnya santri. Nggih. Itu termasuk rekreasi santri. Rekreasi ini niku ngonten niku. Bertemu dengan aulia illah sing sampun meninggal, apalagi yang masih hidup. Itu cara refreshingnya santri. Tapi akhir-akhir jangan ditutup dengan kemaksiatan. Ayo, sekarang wis sowan-sowan aulia-aulia, terakhir ditutup nanti. Ya, iki jenenge suluh khotimah nih. Ya. Penutupnya itu waduh kapan 11. Wal mujalasati li ahlillah. Wa hifdhuhu bil buhti al mujalasatil mahjubin. Wa hifdhuhu utawi jaga hadar wa'id. Iku bil buhti. Aja ngene iki. Nek nekani tempat maksiat. Niku kula mung cepet-cepet. Sahabat iku mung cepet-cepet. Ayo, ndak lagi mulai. Makanya tempat dulu ini pernah dibuat menyiksa umat-umat terdahulu. Jangan di situ, cepat-cepat. Ayo lewat di tempat ini. Ngoten kan? Takut itu datang kemak apa namanya siksa Allah Taala lagi. Kalau wahif tuh utamin joko hadal bakit iku bilbuti kelawan ngedoi. Anguja rasatil mahjubin saking kala saking ngawori lungguh piro-piro wong kang dialang-alangi. Wong sing dihalang-alangi. Iku cara jokone. Jangan bergabung dengan orang yang tidak senang ibadah. Jangan bergabung dengan orang yang tidak senang ngaji, gak senang beres. Ya ikut gak senang beres. Wal irodi lan berpaling an waswasati syaiton saking gangguan syaitan. Wal irodi lan berpaling an waswasati syayatin saking gangguan piro-piro syaitan. Jangan mengikuti gangguan syaitan. Gangguan syaitan itu sangat pintar. Pintar banget syaitan tahu. Sulit banget membedakan ini gangguan setan atau ini ibadah kadang. Jadi kadang setan itu kepingin membelokkan apa namanya hal yang penting yang seharusnya sampai lakukan sampai disibukkan dengan perkara-perkara yang sebenarnya itu enggak wajib. Itu pinter setan. Ini termasuk. Nek sulit untuk mengarahkan dia ke maksiat, maka orang ini nanti dibelokkan oleh setan untuk melakukan perkara yang mubah. Yang sebenarnya orang ini seharusnya melakukan kewajiban nih. Nanti nih, ini gue pinter, setan dikirim, ngini wahai sih lah. Padahal kewajibannya seharusnya ini, tapi setan giring untuk melakukan yang lain. Ini termasuk was-was di setan. Ojo dituruti. Jadi harus tahu strata kewajiban kita, apa namanya kegiatan kita harus tahu. Wa ijabatuhu utawi nyembadani hadar wa'id. Iku bi ayu badiro kelawan yen to cepet-cepetan sapa wong sapa murid. Iku bi ayu badiro kelawan yen to cepet-cepetan sapa murid bil inabati kelawan kembali ilallahi taala kepada Allah taala. Ilallahi taala kepada Allah taala. Ini berlaku untuk segala sesuatu. Ini berlaku. Baik masalah ukhrawi atau dunia. Jenengan kepengin sugih. Gambaran ini kan begini. Kok ada keinginan sampai kepingin kaya, maka harus sampean apa jaga keinginan itu, kuatkan keinginan itu, ya terus disembadani. piye carane suki ya wis kerja bareng karo wong sing suki-suki jangan katok ning suki iku mesti lan jenengan bareng karo profesor doktor maka sampe kepengin juga jadi profesor doktor iku pasti di jenengan bareng karo ahli sufi maka sampe kepengin koyo kepengin dadi wong sufi nek kepengin ya bareng karo ulama kepengin koyo si ulama ila akhir memang berteman itu sangat berpengaruh wayasduko lan temenan sapa iku murid fit ibadi ing dalam menghadap Allah ing atas Allah segera sungguh-sungguh menghadap kepada Allah dan ini membutuhkan guru nek ana guru sulit dari zaman saiki boleh guru iku angel iya saiki nek ana guru ne gurune maca selawat kepada kanjeng iku dadi guru Imam Ghazali niku guru tasawuf secara khusus padha guru ne langsung kanjeng Nabi yang bergali banyak baca sholawat yang banyak menggali Quran walayatawana lan ojo orang mau walayatawana lan ora kendu sopo murid ojo kendu walayusawifa lan ora nyende-nyende sopo murid nyende-nyende ini mengakhirkan walayusawifa lan ora nyende-nyende mengakhirkan sopo murid walayatawa lan ora lambat sopo murid wala yatabatoha lan ora lambat sama murid wala yuakhiro lan ora mengakhirkan sama murid ketika ada dorongan kuat jangan ditunda-tunda ya jangan ditunda-tunda jangan diakhirkan engko wailah isuk wailah jangan karena kesempatan yang ada sekarang besok ono kesempatan mana kita enggak tahu kesempatan kita yang tahu sekarang besok ono kesempatan mana kok ora kita enggak tahu ini waktu yang benar-benar sangat bermanfaat. Kalau khususnya nak pondok, itu waktu yang benar-benar emas tenan, waktu emas. Ini kita boleh sakit kembali nak pondok. Jangan orang pondok ni kayak so kembali. Wis mulai nikah, wis bingung berapa uang, wis kira mikir kaki mondok mana, wis kangen. Nah, karena itulah ini waktu yang begitu fursah dahabiyah istilahnya kesempatan emas. Jangan harus benar-benar menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Ojo ditunda-tunda, lagi sholat, lagi sholat, lagi sholat, gak ada di tadi. Sampai-sampai moro-moro kan rosok umur selawi. Sing lanang moro-moro umur telung. Wis kepikiran, sing lengo mas sering SMS sering ngomong kok gak muli-muli le wis kare mikir. Lomo to iki. Iki kok ora kono. Padahal apal durung? Apa kan itu karena tasfif. Karena yu akhir pada ruwakot abganasu lan hari teman-teman ngongakno timurid lan teman-teman memberi kesempatan timurid opo alfur satu kesempatan padahal ada kesempatan yang begitu lebar wakot abganasu lan hari teman-teman ngongakno timurid memberi kesempatan timurid opo alfur satu kesempatan kesempatan luar biasa lalu opo alfur satu opo kesempatan kesempatan emas ya. Masa-masa emas itu masa-masa di bawah pulau regani bisa mulai bisa merasakan yang jenengan kan guru nikmat yang ada belum bisa dirasakan yang kata ini wah kadang kepingin ke pondok mana tapi dia ke pondok mana kalau mau bisa beli anak kalau santri-santri yang butuh diajak ngaji bapak kalau sana ini kata ngaji itu bingung kadang kepingin ngaji menek tapi kok aku ngaji arah-arah ngaji kalau sopoh lo menurut tadi wis tadi kesempatan emas kaya ngene iki jenengan boten wonten tanggungan to. Nek tanggungan ngajar di pondok itu memang sebagai pengasah ilmu jenengan. Dan itu bagus. Kalau waktu amkana suruh furso, fal yantahisha monggo becik mengambil sapa murid ing furso. Fal yantahisha monggo becik mengambil sapa murid ing furso. Kala fal yantahisha monggo becik mengambil sapa murid ing furso. Ada kesempatan emas kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau nek suwi-suwi bapak jenengan nggih rada api ya wong mosok boleh pilih kan boleh-boleh les iki yo bingung pisan iki. Suwi tenan ngono. Tapi sayang bapak kan kira wong wonten iki saya iki bapak. Tapi kadang nyindir kok kan boleh-boleh le. Atau sih 10 tahun ini. Ya, kadang ngomong nganggep niku santri teng pondok niku nek wis 10 tahun niku iso kabeh banget. Nggih. Nggih. Kada wektu iki. Makanya jenengan kok nek cara golek mantu iku aja didelok suwine arek nang pondok. Niki nang pondok niki 15 tahun. Aja sila sampean delok sih. So ngaji tenan opo ora? Mergane akeh sih 20 tahun tapi tetep gak iso ngaji. Wa futiha lahul bab falyatahun. Wa futiha lan dibuka lan dibuka dhewe sapa murid. Apa albab pintu? Apa albab pintu? Waktu dihalang dibuka lalu kadri murid Abu Al-Babu itu Waliyat Akhul Maka becik melebu sopa murid Waliyat Akhul maka becik melebu sopa murid Kumpung pintunya terbuka maka sendaklah masuk. Yang harus ditunggu Allah wada'ahulan mengajak yang murid sopa ada imung kang ajak sopa ada imung kang ajak Wal Yusri maka becik cepat-cepat sopa murid. Kalau Wal Yusri maka becik cepat-cepat sopa murid. Kalau Valius Rik mau kebecik cepat-cepat sama murid ngomong sekarang diajak sampean saya ngajak sinten Allah Ta'ala udahlah secepat-cepat menjenengan mengikuti ajakan tersebut. Waliyahdar Rabbi sama murid min hudin saking sesu balda hudin yang dalam sausi sesu wajib sampai gitu dan tunan kesu wari marimu kesu tekau ya kesu mana kesu tekau ya kesu mana kisah-kisah-kisah-kisah sampai ribuan kisah ramai-ramai fa'ina dari kamu kesetuhunya membunuh-membunuh gotin pada gotin ngakhir-ngakhir no diberi fa'ina dari kamu kesetuhunya membunuh-membunuh ngakhir-ngakhir no iku min amali syaitoni saking perbuatan syaitan iku min amali syaitoni saking perbuatan syaitan kalau iku min amali syaitoni saking perbuatan syaitan kalau ada pendorong langsung mau. Misalnya di tengah saat niki misalnya, kalau pendorong kudu apalan mempeng setahun niki kudu langsung dor, yo langsung leret jenengan, langsung leret saking hal-hal yang tidak berguna meneng-neng kamar toko orang sama tu, ibadah dok nama Allah Taala. Waktu lo sekuliah ini piye, ya ampun. Kuliah umur tua itu iso ya, kalau nang omah niku iso kuliah ya. Kalau sampean punya suami, punya istri bisa kan? Ya. Tapi nek apalan kangelan ngawus. Ora iku min amali setan. Cuti dhisik lah setahun ora apa-apa. Iku min amali setan setengah saking amali setan. Kala fa inna dhalika min amali setan. Kok kira-kira maco-maco ikalane kuliah. Senen iki ana. Aina dari kamu kesetuni menggunung-menggunung akhir-akhir meniku min amal syaitan setengah saking amal syaitan akhirnya taswif niku min amal syaitan dan kitab namine Al-Kasbawan Naduri Imam Suyuti ini menjelaskan kenapa beliau itu kok jadi alim kenapa Imam Suyuti kok alim berbagai macam fan ilmu pengetahuan gak ono ilmu pengetahuan kecuali Imam Suyuti ini menalim kecuali mantek. Kalau sulit ini pun mau cuma mantek, ini tu peteng hati. Aneh. Jadi peteng. Nek mau cuma mantek pada orang cerdas, peteng hati. Logika ya, filsafat bagian dari filsafat mantek. Logika kan termasuk filsafat. Ya. So bos yang pertama Aristoteles ya. Nek mau cuma filsafat mantek, peteng langsung Imam Suyuti ini. Mari ngono Imam Suyuti wis kate mulajari filsafat. Jadi Imam Suyuti alhamdulillah aku saiki digantikan Allah Taala ilmu tafsir, ilmu hadis ila akhirnya. Jadi gak mempelajari filsafat tapi diganti ilmu hadis, ilmu tafsir. Nah, apa-apa iso sampai koyo ngono tadi Imam Suyuti nyebutaken nang kita. Aku iki iso koyo ngene. Ya. Direwangi cancuk tali wodo menyingsingkan dengan baju. Ngono ya. Iku istilahnya cara wong coba cancuk tali wodo menyingsingkan dengan baju. Sungguh-sungguh mana nih? Ya. Jarang apa bergabung dengan sang istri. Mboten iki tak tinggal istriku wis. Maksudnya ditinggal ya tetap dikei nafkah. Maksudnya aku tenanan sungguh-sungguh. Terus matur-matur aku ora tahu nuruti law anni fa'atu kada. Ora tahu nuruti. Seandainya saya ini ora usah seandainya lakoni saiki. Niku jare maksudku. Sama lihat yang Asbaban Nadu'in Mukaddimah. Kenapa Imam Suyuti kok bisa koyo ngoten beliau menyebutkan rahasia. aku itu kayak ngeten iki gak di apa jenenge barengi dengan enak-enakan, barengi dengan tirakat, barengi dengan ini ila akhirih disebutakan kafir tadi. Kala wali bilang becik madhep sapa itu murid. Wali bilang becik madhep sapa murid. Jadi kan nek kepengin tobat tapi kok wah iso wae lah wis tuwa tobat. Iku min amalis. Yo nek sampean-sampean tuwa nanti kaki 35 mati sapa enggak? 30 mati orang ngerti. Wali bilang becik madhep sapa itu jeneng murid wala ya tatabbat lan aja ngendus sapa murid. Walaya tatabat telah ojo kendu sopoh murid yang madep dan ojo kendu khususnya yang setengah hadis disebut akan yang uang umur petang puluh. Alhamdulillah belum ada yang petang puluh nih. Yang ada uang umur petang puluh tahun kok kebaikan ini itu buat ngalah no keburukan ini valyata jahat hilang nar. Orang umur 40 tahun kok kebaikannya tidak mengalahkan keburukannya, hendaklah dia siap-siap menuju neraka. Eh, aku pikir-pikir aja dengan aku semur petang-petang tambah, tapi aku tambah elek, nek tambah elek ya siap-siap wae melbu belum rokok, nek katobar ya kalau fa'ina dhalika min amali syaitan falim bilu walaya tetapwa walaya ta'allal lan kocong gawi alasan sopuk murid di adamil farungi kelawan orang anak ini kesempatan kalau mau nganggur, wah pulau ini sibuk jih iya, sok sibuk menyibukkan diri. Allah biadami farogi kelawan koranan yang opiku nganggur. Wah, kulon itu buatan 14 sibuk kulon itu. Atas pengurus ini ku ya oklo rata ono bodoh kulon itu. Gak hanya itu. Allah biadami farogi kelawan koranan yang nganggur. Kalau untuk kaya matang yang akan melawai. Padahal, ya Allah, nganggur ini ku kata. Ya ada memang. Kalau tadi pengurus tanggung ini cerita hampir 8 tahun ketua terus. Kalau pilihan mereka di sini jujur langsung buru-buru. Iki mana? Iki mana? Waktu ini sampai kata goyong baru diganti. Kalau goyong baru diganti. Kalau goyong ni aku turhija. Pergantian pengurus awal baru awal itu baru diganti. Mereka ini turhija kali goyong. Kalau dia ada mifarong kelawan orang anak yang nganggur. Tapi memang apa beda setiap pondok itu beda kan ya kondisinya. Kalau di pondok saya pengurusnya itu ngaji di depan. Jadi ngaji ngarep ketua. Engko lo ketua ya harus di situ. Pengurus ngarep kecuali keamanan kayak di ketua di mereka ini mau berani kafe untuk ngaji. Jadi maklum deh keamanan kayak. Tapi ya butuh ngobrol. Kali kafe baru tu kok hari itu biasa. Jadi tak pada situ jadi pengurus tanggung jawab. Di ada milfarom, karena juga tidak ada kegiatan yang banyak. Ada kegiatan yang banyak yang tidak ada hubungan dengan pendidikan kadang ke waktu. Nanti nomor tenang. Walaya ta'ala di ada milfarom harus ada waktu kosong untuk menghadap Allah Ta'ala. Jangan buat alasan wah tak sempat diyo tak sempat tenang, karena memang tidak diberi kesempatan. Cari kesempatan. Nanti di rumah sama harus tetap ngaji. Wah, gak sempat mulai itu full. Mulai Sabtu sampai Ahad mulai itu wah, sibuk terus. Entah nang sawah, nang ladang, nang pasar, nang sekolahan, pulang ngajar. Butuh harus disempatno. Kalau wa adami sholahiyati lan para anane patut. Wah, kula niku mboten pantes anu niku nek mlebu tasawuf. Kula mboten pantes nek ibadah, kula mboten pantes nek ngapal Al-Qur'an. Qur'an gak ana pantes-pantesan, kabeh pantes. Kalau aku ropi kalau potongan pun jadi alim ni buat nonton potongan ni. Mana ni jenak pokok nek koyok ini ni potongan dia mungkin ramo. Jenengan ngerti nama ni Atok bin Abi Rabah. Ni ku wong ini tu helek sa LLE. Jadi coro kita harus berubah ni. Jadi coro cacat yang ada dalam orang kok ono. Iku koyok iku ono kafir dan Imam Atok. Wih. Ripati mendulu, irungku yo obrolan. Tapi alimipun, sahabat ni pun ono Imam Atok ni, buatan kurun ikut-ikut berfatwa. Sing fatwa adalah Imam Atok. Padahal sahabat, saking alim ini Imam Atok. Sahabat kalau tapi mulia sahabat, sahabat tapi sahabat dah mau kalau ada Imam Atok ini kok datang, kok ikut-ikutan berfatwa dah mau. Karena sing luwih alim adalah imam. Yang mutu memang seharusnya orang yang mulia harus bisa menghormati orang yang lebih alim walaupun dia usianya lebih muda. Harus harusnya jangan sungkan-sungkan dengan kepada orang alim. Ya, harus mau mengakui wah memangnya dia kira walaupun lebih muda umurnya dari kita. Wa adami sholahiyati wal qara'ani patung. Kalau patung-patungan ya. Ibnu Mas'ud ini terkenal sahabat yang paling paham masalah Quran. Ya. Qira'ah sab'ah ini juga termasuk lewati ajaran Ibnu Mas'ud. Paling paham Ibnu Mas'ud. Juga Ibnu Mas'ud ini selain Zaid bin Thabit, ini termasuk selain Ubay bin Ka'ab juga termasuk orang-orang yang paham terhadap al-ardhu al-akhir, sorokan terakhir Kanjeng Nabi kepada Malaikat Jibril sebelum Kanjeng Nabi meninggal dunia. Pada sorokan terakhir itu Kanjeng Nabi meminta berbagai macam keringanan bacaan kepada Malaikat Jibril supaya nanti umat ini bisa menonton Al-Quran dengan berbagai macam bacaan. Lalu sorokan terakhir itulah yang diajarkan kepada Kanjeng Nabi kepada para sahabat. Dan sorokan terakhir inilah yang digunakan landasan untuk menulis Rosem Uthmani oleh Sayyidina Uthman. Sehingga Rosem Uthmani itu mengakomodir berbagai macam perbedaan qiraah. Makanya jenengan nek maca Quran kudu maca sing Rosem Uthmani. Karena Rosem Uthmani itu akan bisa digunakan dengan membaca berbagai macam qiraah. Qira'ah Asim, Qira'ah Hamzah, Qira'ah Isa'i, Ibnu Amir, Abu Amr bisa dibaca dengan menggunakan apa jenenge? Rosem Uthman. Nek jenengan mengikuti Rosem Indonesia mboten saged. Ada kan Rosem Indonesia dulu ya. Tulisannya itu Maliki, tulisannya yo Maliki baca. Padahal nek Rosem Uthman mboten Maliki, tapi tulisannya Maliki. Sehingga itu bisa dibaca Maliki, bisa dibaca Maliki, mata ni ini kuras khususnya Rasul Utsman di zaman dulu buat nonton titik harokat ni. Lampau yang mata ni kujah. Ibnu Mas'ud ni yang saya katakan ahli Quran, memang paling ahli Quran. Ini tu orangnya pendek, cendek. Nek sahabat duduk, Ibnu Mas'ud berdiri bodoh berusaha. Tapi pendek banget. Kau ada fungsi ini ni kucilik banget Ibnu Mas'ud. Kalau tapi alim pun nek masalah Quran. Kala ketika sahabat Abu Rabi rahimahullah ta'ala ketika katakan siru ilallah urjan wa makasiro siru melakwa sahabat siru kabe ilallah imara Allah urjan halih piro-piro wongkang pincang. Pincang ya, tahu pincang kan? Pincang itu apa bahasa Indonesia? Pincang juga ya? Ya pincang ya. Urjan halih piro-piro wongkang pincang wa makasiro lan piro-piro wongkang pecah anggota tubuh. Kau makasih maknanya piro-piro wongkang susah. Jadi berjalanlah kepada Allah dalam kondisi sampai itu pincang kakinya atau kondisi tubuhnya itu tidak sempurna atau dalam keadaan susah. Karena Allah itu indah mengkasirati kulubih, indah mengkasirati kulubih. Allah itu berada di sisi orang yang susah hatinya. Jadi dengan pas susah itu berarti cedek dalam Allah. Makanya ini pas susah jangan digunakan melampiaskan hal-hal yang buat adikah ibadah semakin menjauhkan dari Allah. Wakolangan walatan tadi ulan ojo nunggu nunggu sopo siro asihat tak sehat. Ojo nunggu sehat, kagak ngaji kagak setor ngeluh. Panas awakku, agora aku loro. Ya tak, niki menyakiti apa jenenge? Yang apalan Quran. Waduh. Mesti kata-kata tenggorokan sakit ya. Kalau kata ngaji ini yo tenggorokan loro, yo maklum nih bun. Aja nunggu waras kapan waras? Kok bentino deres bentino mojo bentino apa jenenge ngelalang? Yo mesti loro tenggorokan pasti. Kok kena periksa nang dokter di kamar istirahat? Waduh di kamar istirahat baru udah seminggu apalan rong dino kemarin hilang. Pak Ina tindih fa'inan tiga rosi hati krono seduni nunggu-nunggu sehat iku batolatun iku batil nganggur. So rasa nunggu sehat, kapan nunggu sehat, kapan neraki ro sehat-sehat. Wong iku mesti loro. Teng hati si Kanjeng Nabi disebutaken wong mukmin iku mesti loro ngelu, loro panas. Ini wong mukmin. Wong mukmin itu setiap hari mesti loro ngelu, loro panas. panas. Maka ini ngeluh panas mawon ini bukanlah suatu alasan untuk tidak ngaji. Tetap untuk ngaji. Tapi kok gak ngajar kan? Wah, pusing. Lu pusing-pusing sini, wah itu tidak cair. Wakala lang ketika sopo ibnu atau ilah filih kami yang dalam kitab al-hikam. Ibnu atau ilah asalkan dari Ahmad bin atau ilah asalkan dari namanya. Asalkan dari Alexandria ini masih. Filih kami yang dalam kitab iya Alexandria cuma bahasa Arabi artiskan dari ya. Wakala lang ketika sopo ibnu atau ilah filih kami. Jadi kau ngerti di halatuka hudawi ngeligernonisiro ngeligernoniku mindah indah. Ya halatu ka utawi nguri gernone siro. Jangan pintar kamu aja. Sorang tuh, kan salah ulas menit. Ya halatu ka utawi nguri gernone siro. Nguri gernone ku mindai siro. Al amala ing amal. Ala wujudil farodi ing atasi wujudin nganggur. Sampeyan mindai amal nunggu nek nganggur. Iku min rohona din nufusi setengah saking kira-kira budune piro-piro ati. Iku min rohona din nufusi setengah saking kira-kira budune piro-piro ati. Jadi menunggu masa nganggur, menunggu kesempatan, nunggu sempat isik sibuk kepingin ngamal ibadah, itu termasuk kebodohan. Faslun ayahada faslun. Wa awwalu syai'in yalqa'u bihi al-murid fi tariqillah tasfihu taubah. Wa awwalu syai'in utawi kawitane perkara. Ya bedahu kang ngawiti bihi kelawan syai'. Sapa al-murid murid fi tariqillah ing dalem dalane Allah. Iku tasfihu taubati iku bener no taubat. Ila Allah Ta'ala marang Allah Ta'ala. Taubat min jami'i dzunubi saking sekabiane pira-pira dosa. Min jami'i dzunubi saking sekabiane pira-pira dosa. Niku pertama nek taubat. Pertama makom dari makom atus sufi yang ada 10 niku adalah taubat. Makom sufi itu ada 10. Pertama taubat, kudu nek ya. Taubat, wirati, zuhud niku termasuk. Fakir, syukur, tawakal, sabar, tahu ni ini termasuk makom-makom. Rojak, khauf, ridho. Niki makom-makom tasawuf. Sing pertama kudu dilakoni adalah taubat. Kalau wa awalu syai'in yata'u bil murid fi tariqillah tasbihu taubat ila Allah Ta'ala min jami'il dzunub saking sekabehane kira-kira dosa. Carane tobat piye? Niki wa in kan. Lan lamun ana iku alaihi ing atase murid. Apa syai'un suci-suci iku alaihi ing atase murid apa syai'un suci-suci minal madzhalimi saking pira-pira kedzaliman. Li ahadin marang wong siji minal khalqi kang saking makhluk falibadir mongko cepet-cepet sapa murid falibadir mongko cepet-cepet sapa murid di ada iha kelawan menekakno iku madzhalimi di ada iha kelawan nakano al-madhulim ila arba biha marang piro-piro mokang duweni al-madhulim ila arba biha marang piro-piro mokang duweni al-madhulim ngunu mau in amkana lamun kongan lamun mungkin in amkana lamun mungkin opo ada uha wa ila lamun ora amkana fal yadru mongko kecik nubri fal yadru fayatruk napa fal yatruk fa betul betul lagi fayatruhu fayatruhu berarti fayatruhu moko tapi orang benar ni wa ila lan lamun ora fae ge opo maksud saya fae itu buat apa regane nek fa robito iki kapan robito regane yang truk niki kan tidak tekno apa jenenge syarat. Jadi orang perlu farobito. Kalau fayat lugu, mungkin fayat lugu. Fayat lugu, ya, mungkin ya Allah alam tadi. Tapi sama cetakan ya betul juga, tapi kok tetap betul kita saya. Fayat lugu mau kau pecik nubre, sopoh. Fayat lugu mau kau pecik nubre. sapa murid al-ihlala ing menghalalkan minhum saking arbabiha. Nek nek carane tobat. Carane tobat niku nek jenengan mendzalimi seseorang, maka harus segera mengembalikan kedzaliman itu kepada orang yang mana begini. Kalau ada orang pernah korupsi, maka yang dikorupsi harus dikembalikan. Kalau orang pernah mencuri, maka yang dicuri harus dikembalikan. Kalau orang pernah gosok, maka yang digosok harus dikembalikan. Kalau enggak mungkin mengembalikan karena sama enggak punya uang misalnya, maka minta halal kepada orangnya. Pak, minta maaf, dulu saya pernah mencuri uang sampean 10.000, saya minta maaf, saya tidak bisa mengembalikan, mohon halalnya. Nek ngrasani yo ngomong. Ngapunten Mbak, Kang, kula pengin nek ngrasani sampean, sampean tak rasani ngene ngene ngene jalu halal iki yo wis batal. Yo ngoten iki jan. Lah nek saiki wong e wis mati piye sing dirasani? Lah niki repot. Sing dirasani wis mati, wong iki bahaya, sulit. Kepingin ben lepas dari dosanya, jenengan banyak istighfar untuk diri sampean sendiri juga memintakan ampun untuk wong sing dirasani. Khususe nek sing dirasani niku ahli Quran, dosane gedhe. Nih, dadi nek sing dirasani niku ahli Quran, apal Quran, niku dosane malah ageng. Jadi paling gedhe dosa ngrasani adalah ngrasani ahli Quran, ngrasani ulama. Nek iya iki dirasani lebih. Jadi harus sepuro nek ahli koyo ya. Ala saya ini, saya cakap dengan ibu ayah. Fa'inal ladhi krona seduni. Fa'inal ladhi takunu dimatuhu murtahinatan bihukil khalqi. Fa'inal ladhi krona seduni. Kenapa kok disuruh tobat dahulu? Fa'inal ladhi krona seduni wong takunu kang ono opo dimatuhu tanggungani alladhi. Iku murtahinatan digadekno, tergadekan. Pakai simpain. Iku murtahinatan tergadekan. Mutawa'ah faidahir. Irtahana mutawa'ah. Iku murtahinatan itu tergadekan. Bihukukil khulki tergadekan. Kelawan piro-piro hake makhluk. Fa'inal ladhi takun iku layumkinuhu. Iku orang mungkin ing aladhi. Iku layumkinuhu orang mungkin ing aladhi. Opo asyairu melaku ilal hati marat Allah ta'ala kan hak. Kala ilal haki marat Allah ta'ala kan hak. Itu kenapa kok disuruh tobat? Karena ketika tanggungan seorang hamba itu masih digadekan dengan hak-hak makhluk-makhluk yang lain, maka tidak mungkin dia berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Wa syaratu sihati taubati utawi syarat sahih taubat iku sidakun nadami ikut aman negatun penyesalan, sungguh-sungguh menyesal alat dunubi ingatasi biru-biru tusuh. Alat dunubi ingatasi biru-biru tusuh. Pertama harus ada penyesalan terhadap dosa. Nek boten menyesal, apalagi semakin bangga, maka dosanya akan semakin besar. Ma'asih hadil azmi serta beneri sejo. Tujuan ma'asih hadil azmi serta beneri sejo alat tarkil audi ingatasi ninggal bali ala tarkil audi ing atase ninggal bali ilaiha marang dunu muddatul umri ing dalem mangsane urip muddatul umri ing dalem mangsane urip. Nomor kali syarat tobat selain ketul penyesalan juga harus ada tujuan kuat tidak akan melakukan dosa tersebut selama dia masih hidup. Kok suatu saat terpleset dia melakukan dosa yang sama, tobat yang awal tetap dihukumi sah, dosa yang kedua harus ditobati lagi. Kalau waman utawi sama ni wong, tabat ikulamun, tobat sokoman. Ikulamun tobat sokoman ansyai'in, saking sesuatu. Ansyai'in saking sesuatu minadunubi kan saking biro-biro duso. Minadunubi kan saking biro-biro duso wahuwa halik utaiman. Wahuwa hari utaiman iku musirun iku wong kang metepi ngelanggengi. Iku musirun iku wong kang metepi alihi ing atase dunu ing atase dosa. Saikin minat dunu tadi alihi ing atase saikin minat dunu. Au azimun uto wong kang nejo. Au azimun uto wong kang nejo. Nejo alal audi ing atase kembali. Alal audi ing atase kembali ilaihi marang saikin minat dunu. fala taubata moko ora ono tobat iku maujud lahu kadriman. Kala fala taubata moko ora ono tobat iku maujud lahu kadriman. Fala taubata moko ora ono tobat iku maujud lahu kadriman. Jadi tobat tapi dosa tetap dilakoni. Untuk ada tujuan akan kembali lagi, niki mboten wonten tobat. Contohnya ngeten. Ana wong nglakoni minum minuman keras ya. Ditangkap oleh Satpol PP, ditakoni tobat kan? Yo tobat aku. Tapi ada tujuan menek nek di lepaskan dari penjara kepengin ngombe mana ya ngeten iki mboten tobat jenenge. Jadi tobat itu benar-benar harus meninggalkan dosa. Nek mboten tobat-tobat maka dosane akan terus-terus. Makanya tobat hukumnya wajib. Nek mboten tobat berarti setiap saat dosane akan terus berlipat ganda. Makanya tobat niku hukumnya wajib. Kala musirun alai. Yo apa? Supaya dosane iku mboten latek kata. Makanya kita itu tiap hari nglakoni dosane itu pasti. Mboten bisa dihindarkan. Enggak bisa dihindarkan. Lakoni pasti melakukan dosa itu kayak sedikit. Ya, supaya kita itu dosa ini sedikit. Satu, ya. Dan setelah sholat baca istighfar ini yang biasa sama dua jelas tahu Tuhan Alim. Tanda dila ibadah ilah buat hayal koyum atuhu. Ini kita baca yang dulu. Ini termasuk ajaran ikan di Nabi yang sakit melakukan dosa. Nomor kali, nek wudhu itu sing sempurna. Sunnah-sunnah dilakoni termasuk doa setelah wudhu, niku sing warid doa niku setelah wudhu. Nek doa pas membasuh wajah, basuh tangan, basuh telinga, mengusap sebagian kepala, niku mboten-mboten hadis sing warid saking kanjeng. Jadi nek jenengan wudhu sing sempurna carane berkumur, tangan dibasuh, baca bismillah, setelah itu dibasuh secara sempurna, setelah wudhu jenengan doa, doa yang seperti biasa niku juga termasuk perkara-perkara yang bisa melebur dosa. Termasuk ini pula amalan-amalan yang bisa melebur dosa dan bisa menutupi kata. Maka seyogianya ikuti amalan. Sebenarnya sholat lima waktu ini pun yang dilakukan ganti sahe ini juga bisa melebur dosa. Maghrib melebur antara maghrib dan isya. Isya melebur dosa antara isya subuh. Subuh melebur dosa antara subuh sampai duhur. Duhur melebur dosa antara duhur sampai asar. Asar melebur dosa antara asar sampai maghrib. Ini kok hadis ini. Tapi nek dilakoni kan bisa estu sholat pun akan bersih dari segala macam dosa. Allahumma